Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang pada pertemuan atau sesi kedua hari Rabu ini, tanggal 8 Rabiul Tsani 1436 Hijriah, kita telah menyelesaikan ikhfa baik pada huruf yang memiliki sifat istifal maupun pada huruf yang memiliki sifat isti'la. Kita lanjutkan pada halaman 79 pada sesi Ba'dal 'Ashr. Kita baca بعضهم لبعض ظهيرا lidahnya, ujung lidahnya dipersiapkan untuk mengucapkan dha. Pangkal lidahnya naik. Ya, suaranya diarahkan ke langit-langit sehingga memunculkan bunyi yang tebal. Ya. Ba'duhum li ba'dhin zahiran. Dengungnya cuma satu saja di sini, di ayat ini cuma satu. Ba'duhum, humnya enggak didengungkan. Ba'duhum li ba'dhin zahiran. Ayo. Ba'duhum li ba'dhin zahiran. Lagi. Ba'duhum li ba'dhin zahiran. Perhatikan para humnya, perhatikan. Ba'duhum li ba'dhin. Ba'duhum li. Itu aja dengung. Ya, gunahnya gunah naqisah. Ba'duhum li, ya, jangan ba'duhum li. Ya, ini sudah kelebihan dengungnya. Ba'duhum li ba'dhin li ba'dhin. Lidahnya sudah siap-siap ke dha. Li ba'dhin. Ba'duhum li ba'dhin zahiran. Ayo. Ba'duhum li ba'dhin zahiran. Ayatnya ditipiskan. Ba' ba', bukan ba', bukan ba', tapi ba'. Ba'duhum li ba'dhin zahiran. Ayo. Ba'duhum li ba'dhin. Ansa. Ini ujung lidahnya sama, namun pangkal lidahnya dinaikkan ke langit-langit. Suaranya ditujukan ke langit-langit juga. Kita baca. Wa'ang. Dan dikeluarkan di pangkal hidung. Wa'ang. Coba. Wa'ang. وأنصتوا لعلكم ترحمون. هيا. وأنصتوا لعلكم ترحمون. Tunggunya jangan kepanjangan. وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأنصتوا لعلكم ترحمون. Kita lanjutkan atau kita baca satu-satu, soalnya sudah mulai ahkamnya mulai banyak ya. Itmamu al-harakat, itmamul huruf, kemudian bacaan panjang pendek, kemudian hukum mim, ya, ya, hukum nun sukun, ya. Kita baca ba'duhum, ayat. Ba'duhum li ba'dhin dhamiran. Terus. Panjangnya itu yang dua harokat itu jangan dilebihkan. Wa ansitu la'allakum turhamuna. Ini kepanjangan seperti ini. Atau wa ansitu la'allakum turhamuna. Kepanjangan. Ya. Kalau waqaf agak panjang tidak menjadi masalah. Turhamun, enggak apa-apa. Namun di sini kita belum belajar waqaf. Sekali lagi wa ansitu, ayo. Wa ansitu la'allakum turhamuna. Ulqu minha makanan dayyiqan. Dayyiqan, ayo. Dayyiqan. Ulqu minha makanan dayyiqan. Ulqu minha makanan dayyiqan. Qala fa innaka minal munzarina. Qala fa innaka minal munzarina. Qala fa innaka minal munzarina. Qala fa innaka minal munzarina. Lita'kulu minhu lahman tariyan. لتأكلوا منه لحما طريا طريا طريا. Jadi ada seperti namanya naber, ya, di naber, ya, di naber. Naber itu suaranya itu dinaikkan sedikit dibandingkan sebelum dan setelahnya, ya. Toriyan, coba. Toriyan, suaranya nyambung, tetap nyambung, tapi agak di apa? Dihentak, ya. Toriyan, coba. Toriyan, biar enggak seperti huruf mad. Toriyan, ini. Toriyan, ini kurang tepat, ya. Litakulu minhu lahman toriyan, ya. Litakulu minhu lahman tariyan. Tariyan. gitu ya. Kalau ada ya yang bertasydid di gitu, di nabr. Ma tan ya, perhatikan. Ma tan ma tanqusu. Coba. Ma tanqusu. Ma tanqusul ardu minhum. Ayo. Ma tanqusul ardu minhum. Lagi. Ma tanqusul ardu minhum. Innahum lahumul mansuruna. Ayo. Innahum lahumul mansuruna. Innahum lahumul mansuruna. Innahum lahumul mansuruna. Panjang pendeknya ikhwah. In di situ didengungkan. Mansuruna. Mansuruna. Jangan tergesa-gesa, dilihat di situ ada huruf mad. Itu kontrol. Innahum lahumul mansuruna. Ayo. Innahum lahumul mansuruna. Mansuruna. Ayo. Mansuruna. Fayadhuha qa'an safsafan. Fayadhuha qa'an safsafan. Safsafan. Safsafan. Saf. Coba. Saf. Saf. Safan. Fayadharuha qa'an safsafan. Fayadharuha qa'an safsafan. Kita baca dari ulqu. Ayo. Ulqu minha dayyiqan. Dayyiqan. Ditekan. Ulqu. Ayo. Ulqu minha makanan dayyiqan. Ulqu. Maju. Mundur. Maju lagi. Ulqu. Ayo. Ulqu minha makanan dayyiqan. Qala. Ayo. Lanjut. Ta'kulu minhu lahman tariyan. Tariyan. Tariyan. Ma'atan tusul minhu. Ayo. Ma. Ayo. Ma'atan tusul ardu minhu. Ma'atan. Ma'atan. Ma tanqusul ardu minhum. Ayo. Ma tanqusul ardu minhum. Min apa? Ya ndak lah. Ndak. Kan ketemu ha. Izhar. Antum lihat nih huruf-hurufnya yang didengungkan. Ini. Yang sebelumnya izhar, antum hafalkan hurufnya. Huruf-huruf halq yang tidak digedungkan adalah huruf-huruf apa? Yang makhrajnya tenggorokan. Apa saja huruf tenggorokan? Dari bawah. Apa? Hamzah. Terus? Ha. Terus? Ghain. Ain. Ain. Ha. Ghain dan kha. Urutnya apa? Hamzah, ha. Terus apa lagi? Ain, ha. Terus apa lagi? Ghain, kha. Antum harus sudah di sini sudah hafal, ya, harus hafal. Ini kitab ini kaidah atau ahkam sekaligus prakteknya, dan prakteknya banyak ya. Insyaallah mencukupi untuk melatih bacaan kita. Sampai tadi innahum ayat lagi innahum lahumul mansuruna, su panjang, ada yang masih membacanya pendek. Innahum lahumul mansuruna, ayo. Innahum lahumul mansuruna, ya. Fayadharuha, ayo. Fayadharuha qa'an saffan, lagi. Fayadharuha qa'an saffan. Fayadharuha qa'an saffan, ayo. Fayadharuha qa'an saffan. Kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya. Gunnah pada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan qaf bersifat tebal, walaupun huruf qaf berharokat kasrah. Ya, kita baca. Wala yunqizuni. Ayo. Wala yunqizuni. Wala yunqizuni. Wala yunqizuni. Hal tanqimuna minna. Hal tanqimuna minna. Dengungkan minna. Hal tanqimuna minna. Hal tanqimuna minna. Mingnya benar-benar ming ya, NG ditambah tebal. Ming, ayo. Ming qibalihil azabu, ayo. Ming qibalihil azabu. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Lagi. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmirin. Saya ulang lagi. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmirin. Ayo. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. Kita baca. وَلَا يُنْقِذُونِ. Ayo. وَلَا يُنْقِذُونِ. Ini mesti ini. Ya enggak mesti ya. Ada saja yang melewatkan nun tasjid ini. Ya. Dari sini, sana ada saja, ya. Yang kelewatan, ayo kita lebih teliti lagi, ayo. Hal tan, tebalkan. Hal tanjibuna minna. Lagi. Hal tanjibuna minna. Hal tanqimuna minna. Segitu. Hal tanqimuna minna. Ada lagi yang kelewatan. Ya. Sebelah kiri saya. Hal tanqimuna minna. Ayo. Hal tanqimuna minna. Panjangan. Minna. Ayo. Minna. Cukup segitu. Min. Ayo. Min qibalihil azab. Lagi. Min qibalihil azabu. Terus. Wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmirin. Ya. Muzakarah yang pertama. Coba antum baca sendiri sekarang. Halaman 80, pelajaran 64. Ya. Muzakarah 1, ikhfa nun sukun atau tanwin. Ya. Li'ahaba, ayo. Li'ahaba lagi ulaman zakiyah. Lagi. Li'ahaba zakiyan. Zakiyan. Ya gitu. Li'ahaba laki ghulaman zakiyan. Ayo. Li'ahaba laki ghulaman zakiyan. Jangan zakiyan. Tapi zakiyan. Zakiyan. Li'aha. Ya. Li'ahaba laki ghulaman. Majinya. Wa abuna itmamul harakat, ya. Wa abuna syaikhun kabirun. Ya. Wa abuna syaikhun kabirun. Syaikhun kabirun. Ya. Syaikhun kabirun. Wa abuna syaikhun kabirun. Ya. Wa abuna syaikhun kabirun. Wa li kullin darajatun. Wa li kullin darajatun. Laqad ji'ti syai'an fariyan. Laqad ji'ti syai'an fariyan. Fariyan. Fariyan. Di, ada sedikit dinaikkan adanya pada ayatnya. Fariyan. Coba. Fariyan. Laqad ji'ti. Laqad ji'ti syai'an fariyan. Laqad ji'ti syai'an fariyan. Aban syaikhan kabiran. Aban syaikhan kabiran. Aban. Lidahnya tengahnya didekatkan ke tengah lidah. Aban. Coba. Aban. Ya gitu. Coba. Aban syaikhan. Syaikhan. Tibiskan. Syaikhan. Coba. Syaikhan. Jangan sampai tebal. Syaikhan. Syaikhan. Kalau khong itu ke arah kof. Ini syaikhan ka. Ya. Syaikhan. Aban شيخاً كبيراً. أيوة. أباً شيخاً كبيراً. أباً شيخاً كبيراً. أباً شيخاً كبيراً. جنات تجري تحتها. جنات تجري تحتها. جنات تجري تحتها. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. ولم تجعلني جبارا شقيا. ولم تجعلني جبارا شقيا. ولم تجعلني جبارا شقيا. ولم يجعلني جبارا شقيا. جباراً رانya tebal. Orang ketika dengung tipiskan. Orang wanam yaj'alni jabbaran syaqiyan. Ayo. Lam yaj'alni jabbaran syaqiyan. وخلقته من طين. وخلقته من طين. من طين. طين. بنيت benar-benar طي gitu. وخلقته من طين. وخلقته من طين. ونوحا إذ نادى من قبل. ونوحا إذ نادى من قبل. Anwar ingat hukum nun sukun atau tanwin yang didengungkan ataupun yang tidak. Wa nuhan iz nada min qablu. Wa nuhan iz nada min qablu. Iz nada. Iz nada. Kok da sih? Da. Da. Jangan dilupakan itu dasar itu. Iz nada. Sini da, ada yang tengah, ada yang sebelah sini juga ada. Wa nuhan, karena konsentrasi ke yang lain jadi danya lepas. Ya. Kalau ketemu da, itu lidah itu jangan dibiarkan liar, harus antum kendalikan dia. Kalau antum biarkan tanpa kontrol, nanti akan kembali ke d, huruf d. Ya. Karena kebiasaan kita. Huruf D. Anak-anak kalau di tempat saya, kalau pelajaran di madrasah di mahat kami, ada pelajaran tahsin, ada pelajaran talqin. Pelajaran talqin ini untuk kelas 1 madrasah. Nah, itu sebelum setiap hari kita ingatkan da. Sudah mau ujian, awas huruf dal ya, ingat da, diingatkan dulu ya, karena apa, lidah ini cenderungnya akan kembali ke tabiatnya bahasa Indonesia ya. Jadi kalau anda ketemu huruf dal ya gitu, harus gitu kan, datangkan maklumat antum tentang huruf dal, makhrajnya di mana, makronya di pangkal gigi, bukan di gusi. Ya, begitu. Demikian juga dengan huruf, huruf apa? Huruf kaf. Huruf kaf ada hamsnya, ya. Maka jangan dibaca seperti huruf k. Gitu. Saya tuh sekarang sedang membaca potongan-potongan ayat di dalam Al-Quran, ya, huruf, ya, settingannya harus, harus kaf bukan k, kan gitu. Ketemu huruf ta juga demikian, huruf ta, ta, bukan huruf t. Kalau huruf t nggak ada disisnya, ya. Iya kan? Huruf T ada disisnya enggak? Enggak ada kan? Makalah kalau dikasih hamas malah malah enggak bagus. Tanpa tanpa tanpa kamu. Ya. Anu harus harus apa di bawah kontrol ini ya, harus di bawah kendali lidahnya ini, jangan dibiarkan tuh. Itu makan waktu berapa lama kemarin toh? Ya, satu hari lebih kan, jangan dibiarkan berlalu. Sampai di mana tadi? Ya, sampai panjang. Harus diingatkan, ya. Setiap anak yang maju, saya ingatkan terus. Da, ya, da, ingat. Ta, ka, harus gitu. Nanti ganti lagi anak lagi. Ayo, ingat ya, ini. Kalau nggak gitu ya, lepas gitu aja. Salahnya banyak, gitu. Padahal nilainya itu per huruf. Penilainya itu per huruf. Kalau yang bagus ya. Nilainya 98 karena memang anaknya masya Allah bacanya. Kalau yang asal-asalan salahnya sampai 50, iya. Soalnya satu lembar Quran, satu halaman Al-Quran, kita kasih tanda satu dal da da da, tinggal danya kasihkan berapa. Kalau dia da dari baca da ya berarti sejumlah da da da tadi dia salah, belum lagi tanya salah, dengungnya salah. Ngumpul sampai 50 sekian. Ya. Salahnya 100 kurangi 55 misalnya. Berarti 45. Gitu. Kita lanjutkan. Wa nuhan idh nada min qablu. Ayo. Wa nuhan idh nada min qablu. Sanulqi 'alaika qawlan tsaqilan. Sanulqi 'alaika qawlan tsaqilan. Sanulqi 'alaika qawlan tsaqilan. Sanulqi 'alaika qawlan tsaqilan. كانتا رتقا ففتقناهما كانتا رتقا ففتقناهما لقي كانتا رتقا ففتقناهما dari mana tadi yang belum dibaca? Yang belum dibaca? Walikulin, ya. Belum? Dibaca bersama-sama? Antum sendiri? Atau dari awal aja? Li'ahaba, ayo. Li'ahaba laki gulaman sakiyan. Wa abuna syaikhun kabirun. Lagi. Wa abuna syaikhun. Syaikhun wa abuna, ya. Wa abuna syaikhun kabirun. Lagi. Wa abuna syaikhun kabirun. Walikullin darajatun. kok enggak didengungkan? Walikullin ayo. Walikullin darajatun. Lagi. Walikullin darajatun. Coba segini panjangnya. Walikullin darajatun ayo. Walikullin darajatun. Antum punya hitungan di. Walikullin darajatun ayo. Walikullin darajatun. Lanjut. Dekatkan ke makhrajnya fa. Ayo. Banyak dengungnya agak banyak dikit. Laqad ji'ti syai'an fariyan. Laqad ji'ti syai'an fariyan. Terus aban syaikhan kabira. Aban ayo. Aban syaikhan kabira. Lanjut. Lanjut. Lagi. Yaslana ran zat lahabin. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyan. Jabbaran tipis ya. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyan ayo. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyan. Lanjut. Wa khalaqtahu min tin. Wa khalaqtahu ayo. Wa khalaqtahu min tin. Lagi. Wa nuhan isnada min qablu. Dalnya masih kurang. Lagi. Wa nuhan isnada min qablu. Perhatikan, ini sudah gabungan ya. Ada yang izhar, ada yang ikhfa. Anda perhatikan, kalau bukan ikhfa jangan didengungkan. Ya, wa nuhan ini izhar. Ya. Lagi. Wa nuhan. Ayo. Wa nuhan iznada min qablu. Tebal. Miong. Mana? Miong qablu. Di sini antum sudah harus lihat itu. Ini habis ini ketemu ini. Harus diginikan. Harus. Itu. Ya. Harus sudah muncul itu maklumatnya. Ya. Ini huruf qaf isti'la. Makanya kemarin ana ingatkan antum harus dihafalkan. Huruf qaf tebal, berarti dengungnya tebal gitu. Ya. Tapi insyaallah nanti akan dimurojaah di insyaallah setelah selesainya apa? Acara ini di rumahnya di sering-sering diulang-ulang ya, sering-sering diulang-ulang. Itu kontrol. Antum lihat dulu apa ahkam yang ada dalam kalimat itu apa saja, ayat itu apa saja. Oh, ini didengungkan, baca ya, atau disimakkan kepada temannya yang teliti ya. Atau kepada ustadznya yang memang memiliki kemampuan ya. Wa nuhan iz nada min qablu ayo. Lanjut. Lanjut. Kanata ratqan qan. Iya. Qanya tebal tapi dengungnya tipis karena ketemu dengan huruf apa? Huruf istifal. Ratqan. Ratqan. Qan coba. Qan Qa dari Qa langsung ke siap-siap ke Fa. Coba perhatikan. Qan coba. Qan Rat Qan coba. Rat Qan كانتا رتقا ففتقناهما كانتا رتقا ففتقناهما. Kita lanjutkan. Kita sudah juz berapa ya? Kita lanjutkan. Fala yahzun Fala yahzun ka qawluhum. Ayo. Fala yahzun ka qawluhum tusaqit alayki rutaban janiyan. Tusaqit alayki rutaban janiyan janiyan janiyan janiyan tusaqit alayki rutban janiyan tusaqit alayki rutban janiyan rutban coba rutban تساقط أي تساقط عليك رطبا جنيا رطبا جبا رطبا جنيا ليأكلوا من ليأكلوا من ثمره أي ليأكلوا من ثمره yang pendeknya liyakulu min samarihi liyakulu min samarihi walaqad adalla minkum jibillan kathiran walaqad adalla minkum jibillan kathiran jibillan kok jibilang jibilang ya jibilang kathiran minkum ya minkum walaqad adalla minkum jibilang kathiran ya walaqad adalla min أضل anda mas pengetahuan terhadap yang tebal tipis didatangkan ya أضل tapi أضل tipiskan ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا tadi kan untuk kaf langsung eng ming coba ming tempelin ming di langit-langit keras dan lunak ming Ming. Ming. Ming. Ya. Ing. Ing. Ping. Ping. Ya gitu. Kok susah ya? Ping. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Kuning. Kuning. Kuning. Kuning. Ya segitu ing-nya itu. Ing. Ing. Ming. Ming. Ya gitu. Dan mi ini kurang, masih jauh. Ming. Sama tadi. Cebut sama dengan jibilang. Coba jibilang. Lang. Lang. Lang. Bilang. Bilang. Bilang. Segitu. Jibilang. Coba. Jibilang. Yang jibilang. Ini gak nempel lidahnya. Jibilang kathiran. Ayo. Jibilang kathiran. Walakad. Ayo. Walakad. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا سَوِيًّا سَوِيًّا. Ya, ditekan dikit. Sawiyan. Sawiyan. Sawiyan. Ini sawiyan. Kalau sawiyan ini mat itu. Sawiyan. Ayo. Sawiyan. Fatamathala laha basharan sawiyan. Ayo. Fatamath فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا أَنْ دَكَتْكَ dengan huruf dengan makhrajnya أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ تبركان يا نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا نَنْقُصُهَا ننقصها من أطرافها ننقصها من أطرافها تمبلين juga tapi ditebalkan nang lidahnya tambahin nang coba nang nang nang ننقصها من أطرافها ننقصها من أطرافها وأنتم تنظرون وأنتم تنظرون فلا يحزنك أيوه فلا يحزنك قولهم فلا يحزن أيوه فلا يحزنك قولهم. Sudah mulai lemes ini untuk maju. Tak lihat sudah. Ayo dimajukan. Ini malah ujiannya tambah harus lebih. Ya kan, nanti tidak lulus nanti kalau dites. Dites. فلا يحزنك فلا يحزنك قولهم. Masih kurang. فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم. Lanjut. ساقط عليك رطبا جنيا. Lanjut. ليأكلوا من ثمره. Lagi. ليأكلوا من ثمره. Lanjut. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. لنجد. أأنذرتهم أم لم تنذرهم. Rakyat tebal. أأنذرتهم أم لم تنذرهم. Ayo ajar yang lepas dengungnya sekali lagi. أأنذرتهم أم لم تنذرهم. Lanjut. فتمثل لها بشرا سويا. Lagi. سوياً أيوة. سوياً. فتمثل لها أيوة. فتمثل لها بشراً سوياً. أنجد. وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً. أنجد. أن دعوا للرحمن ولداً. لقي. أن للرحمن ولدا. لنجد. وأن دخله كان آمنا. كرر. وأن دخله كان آمنا. استمر. وأن يجرهم يوم الحسرة. وأنذرهم وأنذرهم يوم الحسرة. أنجد. ننقصها من أطرافها وأنتم تنظرون. لنجدكن. Pelajaran yang ke-65. Pelajaran yang ke-65. Kita baca pelajaran yang ke-65, muzakarah yang kedua, ikhfa nun sukun atau tanwin. In kuntum sadiqina, ayo. In kuntum sadiqina, wa laysa dhakaru kal untha, wa laysa dhakaru kal untha, wa tanshaqqu al ardu wa takhirru al jibalu, وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا أَأَنْتَ lagi a'anta fa'alta hadha bi alihatina a'anta fa'alta hadha bi alihatina qalu man fa'ala hadha bi alihatina qalu قالوا من فعل هذا بآلهتنا قالوا من فعل هذا بآلهتنا عاليهم ثياب سندس خضر عاليهم dipantulkan khudrun khudrun kan sudah diperingatkan oleh penulis aliyahum thiyabu sundusin khudrun aliyahum thiyabu sundusin khudrun aliyahum thiyabu sundusin khudrun khudrun nyambung khudrun ajitana bil haqqi am anta minal la'ibina ajitana bil haqqi am anta minal la'ibina وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ bukan ba walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahiran walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahiran satu jam ya kita cukupkan untuk sesi yang ke sesi ba'dal 'ashr. Terlanjutkan insyaAllah ba'dal maghrib. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.